dari bulan Jumada al-Akhirah 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 10 Februari 2020 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa berkumpul bermajelis dalam rangka menggali warisan-warisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan membaca sebuah karya besar dari Al-Imam Abu Isa Muhammad Ibnu Isa At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Di dalam karya beliau yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sifat kepribadian dan karakteristik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir, walhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang ke-11 yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, babu ma jaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berkaitan dengan sendal yang dikenakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada malam hari ini biidznillah taala kita akan masuk kepada bab yang berikutnya, bab yang ke-12 yang disebutkan oleh al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, babun ma jaa fi dzikri khatimi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab yang berkaitan dengan cincin yang pernah dikenakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamukumullah kaum muslimin yang saya muliakan, cincin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengenakannya tidak sejak awal diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Seperti yang kita ketahui bersama, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diutus sebagai seorang nabi dan rasul di usia ke-40. Dan itu beliau belum mengenakan cincin. 13 tahun beliau di kota Mekah mendakwahkan tauhid, mengajak kaum musyrikin yang berada di kota Mekah, para penyembah patung, para penyembah berhala, untuk masuk ke dalam Islam, meninggalkan alihah, meninggalkan sesembahan-sesembahan yang ada di tengah-tengah mereka. Diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selama 13 tahun. Artinya setelah atau selama usia beliau 53, 40 ditambah 13. Jadi dari usia 40 sampai ke 53 beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendakwahkan at-tauhid. Artinya ketika kita mengajak seseorang untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Membutuhkan kesabaran yang luar biasa tinggi sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun mendakwahkan tauhid tersebut selama 13 tahun. Lebih dari itu, Nabiullah yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Nuh alaihi salatu wassalam, beliau pun mendakwahkan tauhid tidak dalam waktu yang singkat. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam mendakwahkan tauhid 950 tahun. 950 tahun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-fasanatin illa 50 ama. 1000 tahun dikurang 50 tahun. 950 tahun beliau alaihi salatu wassalam mendakwahkan tauhid. Artinya perkara tauhid adalah perkara yang sangat luar biasa di sisi Allah dan di sisi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamukumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memakai cincin yang ada di sisi beliau pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi setelah beliau 13 tahun berdakwah di kota Mekah, pada saat beliau harus berhijrah ke kota Habasyah, pada saat beliau harus berhijrah ke kota Al-Madinah, beliau melakukan hijrahnya dengan pengorbanan yang sangat luar biasa, disertai, didampingi oleh para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, masuk ke kota Habasyah, kemudian hijrah yang kedua sampai di kota Al-Madinah, yang mana di kota Al-Madinah ini pertama kali masjid yang dibangun adalah Masjid Quba seperti yang kita ketahui. Setelah itu nanti berjalannya waktu, alhamdulillah, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan perkara-perkara yang berkaitan dengan arkanul Islam, contohnya adalah zakat. Zakat itu ketika beliau alaihi salatu wassalam berdakwah di kota Mekah belum diwajibkan yang namanya zakat. Zakat itu diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya alaihi salatu wassalam pada saat tahun kedua Hijriah, tahun kedua setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Begitu pula puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan pun diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada tahun kedua setelah Nabi alaihi salatu wassalam melakukan hijrahnya alaihi salatu wassalam. Begitu pula haji. Haji diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah, tahun ke-9 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke kota Al-Madinah. Maka amalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berada di kota Mekah dari arkanul Islam adalah mengerjakan salat. Salat itu diwajibkan pada tahun kedua sebelum hijrahnya Nabi, tepatnya pada Lailat Isra wal Mi'raj. Seperti yang kita ketahui, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke atas langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini kejadian sebelum hijrah kurang lebih 1.5 tahun. Ada juga para ulama sirah yang menjelaskan 2 tahun sebelum Nabi alaihi salatu wasallam berhijrah ke kota Al-Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tahun kedua diwajibkan oleh Allah berzakat, tahun kedua diwajibkan oleh Allah untuk melakukan as-siyam, berpuasa di bulan Ramadan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sejarahnya belum mengenakan cincin. Berjalan waktu, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, sampai ke tahun ke-6 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengembangkan dakwah yang Allah subhanahu wa ta'ala bebankan, wajibkan kepada beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan hanya mendakwahi ahlul Madinah, orang-orang yang berada di kota Al-Madinah, akan tetapi orang-orang yang berada di luar kota Al-Madinah pun dijangkau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajak ayo masuk ke dalam Islam, termasuk al-muluk, kerajaan-kerajaan, raja-raja yang mereka memiliki pasukan yang banyak, mereka memiliki anak buah yang banyak. Ini didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayo kalian masuk ke dalam Islam. Dan ternyata kebiasaan yang ada di bangsa Arab ketika itu, terutama para raja ini, mereka tidak bisa menerima satu dakwah, satu ajakan kecuali resmi. Terima sebuah surat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimlakkan kepada sebahagian para sahabat, karena Nabi alaihi salatu wasallam ummi. Nabi alaihi salatu wasallam seorang yang buta baca, buta tulis. Beliau alaihi salatu wasallam tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Akan tetapi sifat ummi yang ada di sisi Nabi alaihi salatu wasallam sama sekali tidak menunjukkan kekurangan beliau, bahkan menunjukkan kemuliaan dan kesempurnaan risalah kenabian yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dibahas oleh para ulama, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang ummi, bukanlah seorang yang buta baca, buta tulis, maka kaum musyrikin akan menuduh itu Al-Quran tulisan dari Muhammad, itu hadith-hadith hanya sekedar tulisan dari Muhammad, Muhammad yang mengarang itu semua. Dalam kondisi beliau sebagai seorang ummi saja dituduh sebagai sahirun majnun, tukang sihir yang gila, syairun majnun, tukang syair yang gila. Sekian banyak tuhmah, tuduhan demi tuduhan disandangkan, disematkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada kita bahwasanya ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu bentuk kemuliaan besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam kepada kerajaan-kerajaan yang ada di tengah-tengah bangsa Arab dengan menulis. Menuliskan atau meminta tolong para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, di sana ada Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya yang memang mereka pandai untuk menulis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimlakkan salah satu contohnya adalah sebuah surat yang ditulis oleh Abdullah bin Mas'ud ditujukan kepada Raja Najasyi. Ila Mulukul Habasyah, yang ditujukan kepada kerajaan Habasyah yang namanya beliau adalah Ashamah radhiyallahu taala anhu arda, min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari seorang Muhammad didakwahi agar masuk ke dalam Islam. Singkat cerita, awal mula kerajaan-kerajaan yang ada, Raja Syam, kemudian Basrah dan yang seterusnya, mereka tidak akan menganggap surat ini surat apa. Mereka bisa menganggap surat ini sebagai surat yang mu'tabarah, risalah yang mu'tabarah, yang benar-benar formal setelah adanya stempel. Maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah keputusan untuk memakai cincin. Yang cincin beliau alaihi salatu wassalam bertuliskan Muhammad Rasulullah. Nanti akan dibahas oleh Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Tulisannya dari bawah, Muhammad Rasulullah, 3 baris ke atas. Jadi bukan Muhammad yang di atas, Allah yang di bawah, tidak. Tapi Muhammad paling bawah, Rasul di pertengahan, baris paling atas adalah Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal hanya sekedar cincin. Dipakai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memuluskan dakwah beliau ketika mengirim kepada Raja Najasyi, ketika mengirim kepada Raja Syam dan yang seterusnya, diberikan stempel ini resmi dari seorang Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka di tahun ke-6 Hijriah itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai memakai cincin yang terbuat dari perak, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin tersebut untuk menuliskan ajaran-ajaran Islam, dakwah-dakwah Islamiyah kepada para kerajaan untuk mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah yang bisa kita ambil, ikhwati fillahi rahimakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, apabila kita memiliki hajat memakai cincin untuk keperluan formal resmi, maka hukumnya menjadi sunnah. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut untuk memuluskan dakwah beliau. Akan tetapi, apabila kita tidak memiliki hajat, tidak memiliki kebutuhan untuk mengenakan cincin tersebut, maka kembali kepada hukum mubah, diperbolehkan hukum asalnya. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dilakukan oleh umatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bisa sunnah yang akan mendapatkan pahala apabila dia memakainya, bisa pula menjadi mubah, perkara yang diperbolehkan di dalam syariat. Ikhwati fillahi rahimakumullah, hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah bi sanadihi an Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disifati oleh Anas bin Malik, kana khatamu an-nabi sallallahu alaihi wasallam min wariqin. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau memakai cincin yang berasal dari perak. Wariq itu maknanya adalah al-fiddah. Nabi alaihi salatu wassalam memakai cincin yang terbuat dari perak. Wa kana fassuhu habasyian. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memakai cincin yang habasyian, yang terukir. Ukirannya seperti yang sudah kita sebutkan tadi adalah ucapan Muhammad Rasulullah. Habasyian maksudnya di sini apa? Sebuah perak yang berasal dari negeri Habasyah. Jadi perak itu kan banyak asalnya, dari negeri ini, negeri itu, kota ini, kota itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil cincin, memakai cincin yang peraknya berasal dari negeri Habasyah. Ethiopia kalau zaman sekarang. Dan memang terkenal di kala itu perak-perak yang berasal dari negeri Habasyah adalah perak-perak yang sangat baik, perak-perak yang murni, ini yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apalagi dengan ukiran yang telah kita sebutkan, Muhammadur Rasulullah. Maka menjadi cincin yang sempurna yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya qad billahi yarakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memakai cincin dari perak. Ini sesuai dengan larangan an-nahyu yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada kaum rijal secara khusus al-muslimin. Artinya kaum muslimin laki-laki diperbolehkan untuk memakai cincin dari bentuk apapun, dari jenis apapun, berasal dari zat apapun, kecuali dari emas. Kecuali cincin yang terbuat dari emas. Dia mau pakai cincin dari berlian, dia mau pakai cincin dari perak, dia mau pakai cincin dari besi, enggak ada masalah. Karena yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus untuk ar-rijal minal muslimin, kaum laki-laki dari kalangan muslimin, cincin erlan dari beliau. Dari emas. Selain dari emas, dari apapun sumbernya, dari apapun bentuknya, asalnya, maka tidak dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun nisa, adapun kaum wanita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan al-babul maftuh, celah yang terbuka, kesempatan yang terbuka. Wanita mau mengenakan cincin dari emas dipersilahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dari berlian apalagi, dari emas saja yang diharamkan untuk kaum rijal, kaum laki-laki, diperbolehkan untuk kaum wanita. Maka dalam perkara ini kaum wanita memiliki satu poin lebih, satu poin plus dalam syariat Islam, menunjukkan kepada kita bahwasanya al-mu'minat, al-muslimat, kaum wanita tidak selalu menjadi orang yang dikalahkan di dalam Islam. Karena syubhat ini sudah mulai tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Kasihan kaum wanita. Kenapa mereka diwajibkan memakai hijab yang sempurna sampai tidak ada yang terlihat di tengah-tengah mereka? Matanya pun tidak terlihat. Kenapa mereka diwajibkan untuk berada di dalam rumah? Kenapa mereka tidak boleh untuk bekerja di kantor? Kenapa mereka tidak boleh untuk menjadi wanita karir? Kenapa mereka hanya mendapatkan harta setengah dari warisannya laki-laki? Tapi kan sebagai agama, sebagai sebuah akidah, keyakinan yang mendiskreditkan para wanita. Tidak. Justru itu adalah bentuk kasih sayang, bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada al-muslimat, al-mu'minat. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qarna fi buyutikun, tetaplah kalian berada di rumah-rumah kalian. Agar apa? Agar terjaga kehormatan-kehormatan mereka. Karena manusia khususnya dari kalangan mukminat muslimat adalah makhluk-makhluk yang sangat disayang, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dijaga kehormatannya. Salah satu buktinya, Islam tidak menzalimi, Islam tidak berlaku zalim kepada para wanita, adalah apa yang kita bahas. Kaum laki-laki tidak diperbolehkan memakai emas. Kaum wanita dipersilahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengenakan emas. Ikhwati fillah yarakumullah. Hadis yang kedua yang dibahas oleh Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah bi sanadihi an Ibnu Umar, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin fakana yakhtimu bihi wa la yalbasuhu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau memakai cincin yang berasal terbuat dari fiddah, terbuat dari perak. Fakana yakhtimu bihi. Kalau dari Abdullah bin Umar riwayatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa untuk memberikan stempel dengan cincin tersebut, wa la yalbasuhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah aku saksikan, ini bahasa dari Abdullah bin Umar, tidak memakai cincin tersebut. Jadi cincin perak itu hanya dipakai oleh Nabi ketika Abdullah bin Mas'ud datang, ini ya Rasulullah, sebuah risalah, sebuah dakwah Islam yang engkau imlakkan, yang engkau perintahkan untuk aku menulisnya. Sudah ada suratnya? Sudah, distempel oleh Nabi tanpa dipakai oleh beliau. Ini yang dibahas atau yang disaksikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Akan tetapi khotib fillahi rahimakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, jullus sahabah, mayoritas dari kalangan sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, orang-orang yang terbaik sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kisah ini sempat kita bawakan ketika kita membahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewariskan beberapa harta yang beliau miliki, barang-barang yang beliau miliki. Di antaranya adalah cincin. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam wafat, cincin beliau dilepas diberikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar wafat, dilepas lagi diberikan kepada Umar. Umar wafat, dilepas lagi diberikan kepada Utsman bin Affan. Dan di tangan Utsman bin Affan, cincin Nabi alaihi salatu wasallam hilang di dalam bi'r, masuk ke dalam sumur. Seperti yang kita telah sebutkan. Masuk ke dalam sumur, hilang. Artinya apa? Artinya dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana hadis atau kisah yang dibawa oleh Abdullah bin Umar, kenapa beliau menukilkan Nabi la yalbasuhu, Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengenakan cincin tersebut? Dibahas oleh para ulama, keadaan Nabi alaihi salatu wasallam terkadang memang beliau melepas cincin yang terbuat dari perak tersebut, apalagi ketika beliau akan mengambil air wudu, dilepas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dibahas oleh para ulama, bahwa Abdullah bin Umar biasanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengambil air wudu bersama Anas bin Malik. Anas bin Malik membawa satu ember, satu bejana berisi air yang dipakai wudu oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ada Abdullah bin Umar di situ. Disaksikan, oh, Nabi tidak memakai cincin. Tapi di keseharian beliau, Abdullah bin Umar tidak terlalu memperhatikan apa yang ada di sisi Nabi alaihi salatu wasallam. Orang-orang yang berada di sekitar Nabi alaihi salatu wasallam adalah kibar sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan yang seterusnya, dari orang-orang yang memang sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam, mertuanya Nabi, menantunya Nabi, mertuanya Nabi Abu Bakar wa Umar, menantunya Nabi Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Ini orang-orang yang berada di sekitar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengenakannya, maksudnya adalah di sebahagian keadaan beliau. Ketika beliau akan berwudu tidak memakai. Ketika beliau akan mandi janabah tidak memakai. Ini keadaan-keadaan tertentu. Akan tetapi aglab ahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan Nabi alaihi salatu wasallam secara menyeluruh, secara global, beliau tetap memakai cincin untuk mengkhatam, untuk menstempel risalah yang dikirimkan kepada raja-raja ketika itu. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, hadis yang ketiga datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Anas bin Malik mengatakan radhiyallahu taala anhu arda, kana khatamun nabi sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fassu minhu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengenakan sebuah cincin yang terbuat dari perak. Fassuhu minhu. Yang mana di dalam cincin tersebut terdapat ukiran. Fassuhu minhu. Terdapat ukiran di dalamnya. Apa ukirannya? Ukirannya seperti yang sudah kita bahas. Kemudian hadis yang keempat, kurang lebih maknanya sama, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, lama arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaktuba ilal ajam, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan menuliskan sebuah risalah. Di sini disebutkan lama arada Rasulullah ay yaktuba, ketika Nabi alaihi salatu wasallam ingin menuliskan. Akan tetapi maksudnya di sini bukan Nabi yang menulis, akan tapi Nabi memerintahkan orang lain untuk menulis. Sama halnya seperti kita misalkan memiliki seorang putra, kita minta anak kita tersebut, putra kita tadi, untuk menulis sebuah surat, sebuah kalau di zaman sekarang mungkin WA, telegram atau yang semisalnya, ketikkan nak tolong, diketik di HP abahnya, di HP ayahnya, kemudian dikirim. Yang menulis, yang mengetik anaknya, tapi yang mengirim adalah sang ayah. Artinya apa? Oh, itu tulisan ayahnya. Artinya apa? Artinya ini disifati, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang Nabi alaihi wasallam yang meminta para sahabat beliau untuk menulis. Abdullah bin Mas'ud, ayo tulis. Seperti ketika Nabi alaihi wasallam didatangi oleh seseorang yang berasal dari negeri Yaman. Namanya Abu Syah. Abu Syah. Abu Syah ini hadir di khutbahnya Nabi alaihi wasallam dalam satu keadaan. Dia sangat terperanjat mendengarkan khutbah dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pertama kali dari negeri Yaman datang menuju Masjid Nabawi dan mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Luar biasa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah selesai salat Jumat, maka Abu Syah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, seandainya engkau bisa menuliskan materi apa yang engkau sampaikan dari khutbahmu tersebut, apa yang kau sampaikan dari khutbahmu tersebut, agar aku bisa menyampaikannya, meneruskannya kepada orang-orang yang berasal dari tempatku, dari negeri Yaman." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat beliau, "Uktubu li Abi Syah, tolong tulis khutbah yang tadi aku sampaikan untuk Abu Syah." Dibawa ke negeri Yaman, didakwahkan apa yang menjadi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dibahas oleh para ulama dengan bahasa apa? Dengan bahasa kitabatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tulisannya Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan kita salah paham. Katanya Nabi enggak bisa menulis, kok ini ada tulisannya beliau? Bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan yang menulis adalah para sahabat, akan tetapi dengan perintahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dalam hadis Anas bin Malik ini, lama arada Rasulullah ayyaktuba ila al-ajam, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan menuliskan sebuah risalah dakwah, sebuah surat kepada orang-orang yang berasal dari luar bangsa Arab, luar kota Al-Madinah, luar kota Mekah, luar Hijaz. Qila lahu, dikatakan kepada beliau dari kalangan para sahabat, menyampaikan kepada Nabi, "Innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam." Ketika Nabi SAW akan mengirimkan surat ke negeri Habasyah misalkan. Negeri Habasyah bukan dari bagian bangsa Arab. Maka Nabi SAW mendapatkan sebuah informasi, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang di luar bangsa Arab tersebut, apalagi mereka memiliki kekuasaan, memiliki banyak pasukan, layak baruna illa kitaban alaihi khatam, mereka tidak akan menerima sebuah surat, mereka tidak akan menerima sebuah risalah kecuali ada khatamnya, kecuali ada stempelnya, menunjukkan risalah tersebut resmi, menunjukkan surat tersebut resmi, bukan omong kosong. Surat dari siapa? Jangan-jangan surat kaleng." Khawatir mereka, karena ini kerajaan besar. Maka ketika Nabi SAW mendapatkan informasi tersebut, fastana'a khatiman, Nabi SAW membuat sebuah cincin, faka'anni anzuru ila bayadihi fi kaffihi. Dan kata Anas bin Malik, ketika Nabi SAW senantiasa memakai cincin dari perak tersebut, seakan-akan aku melihat betapa putihnya telapak tangan Rasul SAW. Betapa putihnya telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan hanya menuliskan risalah ini kepada kerajaan-kerajaan di luar bangsa Arab, di dalam bangsa Arab, bahkan musyrikin kota Mekah juga membutuhkan stempel ini. Karena seperti yang kita ketahui, pada tahun ke-8 Hijriah terdapat sebuah perjanjian, tahun ke-6 Hijriah terdapat sebuah perjanjian yang dinamakan dengan Sulhul Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, di mana di situ ada sebuah kesepakatan antara Nabi dengan kaum musyrikin, yang mana perjanjian ini dilihat dan disaksikan oleh para sahabat sangat-sangat merugikan barisan kaum muslimin. Di antara isi perjanjiannya apa? Nabi SAW dilarang untuk masuk ke kota Mekah. Enggak boleh beliau melakukan umrah. Enggak boleh beliau melakukan tawaf di Ka'bah Al-Musharrafah. Dilarang. Nabi menerima. Ya sudah. Nabi SAW yang kedua dilarang untuk masuk ke kota Mekah selama 2 tahun berturut-turut. Ini semuanya merugikan kaum muslimin. Tapi Nabi SAW menerima perjanjian Hudaibiyah tersebut. Ya sudah. Nah, perjanjian ini terjadi antara Nabi dengan al-musyrikin, musyrikin yang berada di kota Mekah. Artinya gencatan senjata, damai, enggak ada lagi peperangan. Diiyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat beliau, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, semuanya protes kepada Nabi seakan-akan, "Kenapa ya Rasulullah? engkau buat perjanjian tersebut yang merugikan dalam tanda kutip, merugikan kaum muslimin. Kaum muslimin seakan-akan tidak memiliki kekuatan, mereka enggak boleh masuk ke kota Mekah, padahal Mekah tempatnya Baitullahil Atiq, Ka'bah Al-Musyarrafah. Kenapa kaum muslimin tidak boleh berziarah ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala? Bahkan dalam perjanjian tersebut, ketika ditulis oleh sahabat Nabi dan musyrik yang ada di situ, dituliskan perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan musyrikin kota Mekah. Musyrikin kota Mekah mengatakan, jangan ditulis lafaz Rasulullah di situ. Kami tidak beriman bahwa engkau adalah Rasul. Kurang adabnya. Kurang adabnya, kalau tidak bisa kita katakan kurang ajarnya kaum musyrikin kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, jangan ditulis Rasulullah. Kami tidak beriman engkau adalah Rasul. Ngalah lagi Nabi alaihi salatu wasallam, sudah tulis min Muhammad. Perjanjian antara Muhammad baina Muhammad wa musyrikin kota Mekah. Antara Muhammad dengan orang-orang musyrik di kota Mekah. Yang mana perjanjian tersebut nanti distempel oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggunakan cincin dari perak yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, perjanjian Hudaibiyah tersebut yang akhirnya singkat cerita yang melanggar perjanjian itu pertama kali adalah musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau semuanya bersabar. Nabi alaihi salatu wasallam ketika mendapatkan masukan-masukan, kritikan-kritikan dari para sahabat, kibar as-sahabah radhiyallahu taala anhum ardhahu, maka Nabi alaihi salatu wasallam hanya mengatakan, apakah kalian tidak beriman? Ala tasduqu anni Rasulullah? Apakah kalian tidak beriman bahwa aku adalah Rasulullah? Cukup. Satu ungkapan itu, satu kalimat itu bisa menundukkan hawa nafsu, bisa menundukkan amarah para sahabat. Kejengkelan para sahabat. Para sahabat dongkol. Kenapa ini kaum musyrikin diangkat? Tapi ketika mendengar ucapan, apakah kalian tidak beriman bahwa aku adalah Rasulullah, diam mereka semua. Sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Kami mendengar ya Rasulullah, kami taat. Apapun yang datang dari Rasulullah yang mungkin nampaknya adalah sesuatu yang bisa merugikan kaum muslimin, yakin mereka pasti ini bisa membawa hikmah besar bagi kaum muslimin. Ternyata benar. Berselang 3 tahun atau berselang 2 tahun, tahun ke-8 Hijriah, ketika bangsa musyrikin kafir Quraisy membatalkan perjanjian tersebut yang harusnya gencatan senjata, enggak boleh sama sekali gencatan senjata, mereka menyerang duluan. Mereka sendiri yang membatalkan suluh Al-Hudaibiyah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukannya dengan persiapan yang sangat matang untuk menyerang kota Mekah, meluluhlantakkan kufar Quraisy, menghancurkan berhala-berhala yang ada di kota Mekah. Terjadilah sebuah sejarah besar yang namanya Fathu Mekah, dibukanya kota Mekah dari negara musyrik, dirubah oleh Nabi alaihi salatu wasallam menjadi negara at-tauhid. Karena kesabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, usaha dan upaya yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sabarnya beliau ketika dihinakan oleh bangsa Quraisy, menghasilkan buah yang sangat manis. Tapi sabar, memang bukan satu hari berikutnya, dua hari besok, seminggu, dua minggu, satu bulan, dua bulan, dua tahun. Sabar Nabi menunggu dua tahun baru nampak ternyata ini hikmah yang ada di balik ngalahnya Nabi, tergencetnya, terhinanya ke barisan kaum muslimin. Gak ada masalah, dua tahun gak mengunjungi Ka'bah. Gak ada masalah, dua tahun tidak berziarah ke Baitullahil Atiq. Akan tetapi setelah 8 Hijriah, setelah tahun ke-8 Hijriah, Nabi SAW bukan hanya sekedar menziarahi, tapi menguasai kota Mekah. Yang awalnya beliau terusir dari kota Mekah, kampung halamannya diusir Nabi. Akan tetapi karena kesabaran beliau, dikuasai seluruh kota Mekah di bawah kekuasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kaum muslimin yang saya muliakan, dari sini baru kita bisa melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan sesuatu pasti mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin beliau melakukan sesuatu berdasarkan dari hawa nafsu beliau alaihi salatu wassalam. Nah, syahidnya inti pembahasan yang ada di tengah-tengah kita pada malam hari ini adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kembali menggunakan cincin tersebut untuk menstempel perjanjian Al-Hudaibiyah antara Ar-Rasul dengan bangsa Al-Musyriki. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Hadis yang berikutnya datang dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah. Kata beliau, kana naqsh khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah naqsh, ukiran, tulisan yang ada di cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammadun satrun, Muhammad satu baris, wa rasulu satrun, rasul satu baris, wallahi satrun, Allah satu baris. Muhammad, Rasul, Allah, tiga baris ke atas. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Pelajaran penting yang bisa kita ambil, semulia apapun kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia apapun kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika disandingkan dengan kemahamuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada apa-apanya. Ketika disandingkan dengan kemahasempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada apa-apanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Allah jalla wa'ala, bahkan dari sekian banyak nabi, sekian banyak rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang paling dicintai, disayangi oleh beliau. Akan tetapi satu hal yang keliru apabila kita menyandingkan, menyetarakan antara kedudukan Allah dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di bawah Allah jalla wa ala, karena Allah jalla wa ala adalah al-Khaliq yang menciptakan segala sesuatu, termasuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini meluruskan sebahagian kebiasaan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Barangkali di rumah-rumah mereka terpampang tulisan Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad disandingkan. Ini kurang tepat. Seakan-akan hal ini menyetarakan, menyamakan antara kedudukan Allah yang menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang benar bagaimana? Kalaupun harus memajang, tapi sebenarnya tidak perlu. Karena pajangan-pajangan tersebut kita khawatir malah kita tidak memuliakan apa yang kita pajang. Tulisan Allah dipajang tapi ternyata 1 tahun, 2 tahun berlalu tidak pernah dibersihkan, debu menempel di lafaz al-jalalah, di lafaz Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kita tidak memuliakan Allah. Ngakunya kita cinta Allah, cinta Muhammad, cinta Allah, cinta Muhammad. Pajangan di rumah tidak pernah dibersihkan, khawatir. Tapi kalau memang harus, kalau memang harus, mungkin misalkan niatnya membuktikan, ini loh saya muslim, identitas saya ini rumahnya muslim, bukan rumahnya orang kafir, Allah Muhammad, tolong beradab, tolong dijaga adab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Posisikan Allah di atas, Muhammad berada di bawah, kalau harus. Tapi kalau tidak harus ya tinggalkan, cukup kita mengenakan pakaian-pakaian syar'i, menyampaikan agama Islam, kita adalah muslim dan yang seterusnya. Cukup mengenalkan bahwa kita adalah memiliki identitas seorang muslim tanpa harus pajangan-pajangan tersebut. Karena khawatir pajangan tersebut malah dihinakan bukannya dimuliakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di dalam nukilan, tulisan, ukiran yang ada di dalam khatam cincin beliau alaihi salatu wasallam. Muhammad Rasul Allah. Berada Muhammad di bawah. Artinya memang Muhammad ini makhluk dari makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad adalah utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Hadis yang berikutnya kembali lagi datang dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau mengatakan, anna nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kataba ila Kisra. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menulis sebuah surat ke kerajaan Kisra. Wa Qaisar An-Najasyi, dan kepada kerajaan Najasyi. Faqilalah, Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan informasi, diberikan khabar oleh para sahabat beliau, innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya raja-raja tersebut tidak menerima sebuah surat kecuali ada stempel resminya. Fasagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman halaqtuhu fiddatun halqatuhu fiddatun, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan informasi tadi langsung membuat sebuah cincin yang terbuat dari besi. Wa nuqisha fihi, dan diukir, ditulis pada cincin tersebut, Muhammadur Rasulullah. Ikhwati fillahi rahimakumullah, faedah penting yang tidak boleh kita lewatkan ketika membahas hadis-hadis yang seperti ini adalah kita harus mengetahui bahwa sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sesosok manusia sempurna mulia yang tidak anti kritik. Beliau menerima masukan dari siapapun. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau seandainya seorang yang mutakabbir menulis surat memerintahkan Abdullah bin Mas'ud, tulis surat kepada Kaisar, tulis surat kepada Najasyi, tulis surat kepada kerajaan ini, kerajaan itu, disampaikan kepada Nabi, diberikan kritikan, masukan kepada Nabi, mereka tidak akan menerima ya Rasulullah. Kalau tidak ada stempel resmi. Kalau seandainya Nabi SAW mutakabbir, hasya wa kalla, beliau tidak bersikap demikian. Betapa mudahnya beliau, untuk apa? Mereka tidak mau menerima dakwah Islam, ya tidak perlu kita kirim. Yang butuh Islam mereka, bukan kita. Justru mereka yang harus datang ke hadapan Muhammad alaihi salatu wasalam kalau seandainya beliau mutakabbir. Tapi beliau disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiga sifat mulia. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina, raufur rahim. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat memberatkan beliau apa yang memberatkan umatnya, yang membuat sulit umatnya, yang menjadi masyakoh, yang menjadi kesulitan bagi umatnya, Nabi SAW tidak akan senang. Oleh karenanya Nabi SAW dalam sejarah yang sudah kita pelajari, bahkan kita ketahui bersama, bagaimana ketika beliau hanya mengerjakan sholat tarawih 3 kali, 3 malam saja di bulan Ramadan. Kenapa? Khawatir. Khawatir apa? Khawatir kalau dilakukan oleh Nabi SAW terus malam keempat, malam kelima, sampai 1 bulan penuh, turun kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salat tarawih wajib bagi kaum muslimin, al-muslimah. Berat. 5 waktu saja sudah sekian banyak kaum muslimin yang melaksanakannya bolong-bolong. Kadang salat, kadang tidak, kadang subuh yang tidak, kadang zuhurnya tidak. Wal'iyadz billah. Ini kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan salat tiap malam. Khawatir beliau memberatkan nanti kalau sudah tarawih ini wajib, khawatir bisa memberatkan kita. Maka beliau aziz alaihi ma anittum, sulit bagi beliau, berat bagi beliau apa yang memberatkan umatnya. Sehingga beliau akan mencari sesuatu yang mudah. Akhirnya apa? Pada malam yang keempat tidak keluar. Tidak keluar, tidak mengerjakan salat berjamaah, padahal sekian banyak para sahabat sudah berkumpul untuk mendapatkan keutamaan sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi tidak dikerjakan oleh beliau, khawatir memberatkan umatnya alaihi salatu wasallam. Ini sifat yang pertama. Harisun alaikum, beliau bersemangat untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah umat. Harisun alaikum, betapa semangatnya beliau, bagaimana hidayah bisa hinggap di Abu Talib, bagaimana hidayah bisa masuk ke paman beliau yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang sudah kita ketahui, bagaimana Abu Talib didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Tapi sang paman, sang Abu Talib, tidak mau mendengarkan nasihat sang keponakan, sang kemenakan yang mungkin masih dianggap terlalu dini, dan pengaruh-pengaruh orang jelek di sekitar beliau. Ada Abdullah ibn Abi Umayyah di situ ketika itu, ada juga Abu Jahal di situ ketika itu. Atarqabu millata Abdul Muttalib, engkau benci kepada agama Abdul Muttalib, ayah-ayah kita, nenek moyang kita, benci engkau. Akhirnya Abu Talib wafat dalam keadaan musyrik wal iyadz billah, padahal pamannya Nabi alaihi salatu wasallam. Belum lagi cerita bagaimana semangat beliau alaihi salatu wassalam mendoakan sang ibu dari Abu Hurairah. Ibunda dari Abu Hurairah awalnya masih musyrikah, masih menyembah berhala. Tapi Abu Hurairah datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong doakan ibuku agar dia masuk dalam Islam. Didoakan oleh Nabi SAW. Kenapa didoakan oleh Nabi? Harisun alaikum. Nabi semangat agar banyak orang-orang yang bisa masuk ke dalam Islam. Lebih dari itu, bagaimana Nabi SAW menampakkan haris semangat yang sempurna yang ada di sisi beliau, menyarankan, menasehatkan kepada laki-laki kaum muslimin umat beliau untuk menikahi para wanita yang subur. Tazawwaju al-walud al-wadud, kata beliau alaihi salatu wasallam, nikahilah para wanita yang suka terhadap kalian, yang cinta kepada kalian, dan al-walud yang subur, yang banyak menghasilkan keturunan. Kenapa? Agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak pengikut, banyak umat alaihi salatu wasallam, dengan itu beliau berbangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para nabi dan rasul yang lainnya. Semakin banyak umat nabi, semakin kita membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau alaihi salatu wasallam sangat semangat banyak kaum muslimin yang bisa mendapatkan hidayah Islam. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda dihasut, disemangati, dimotivasi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wahai Ali bin Abi Thalib, la ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan, kalau seandainya kamu bisa membawa hidayah satu orang saja, satu orang mendapatkan hidayah dari tanganmu, karena penjelasan kamu, karena dakwahmu, karena nasihatmu, khairun laka min humurin na'am, itu satu yang lebih baik dibandingkan engkau memiliki harta yang paling mulia di sisi bangsa Arab ketika itu, unta merah. Hidayah. Harisun alaikum. Ini sifat Nabi alaihissalatu wassalam. Semangat untuk memberikan hidayah kepada umatnya alaihissalatu wassalam. Akan tetapi, di sisi yang lain, umatnya ini malas-malasan. Umat Nabi alaihissalatu wassalam tidak tahu rasa kasih sayang. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam cuek. Mereka pun cuek. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat memperhatikan keadaan kita semua selaku umat Nabi alaihi salatu wasallam. Sifat yang terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini biidznillah taala, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, adalah Nabi alaihi salatu wasallam sangat menyayangi, memiliki sikap rauf rahim. Padahal raufur rahim ini adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-raufur rahim. Allah itu ar-raufur rahim. Akan tetapi diberikan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wasallam, menunjukkan kasih sayang nabi kepada seluruh umatnya adalah kasih sayang yang sangat-sangat besar. Beliau alaihi salatu wasallam tidak rela ada satu orang dari umat Nabi Muhammad yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hinggap di neraka Allah wal iyad billah. Oleh karenanya nabi mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku pasti akan aku jamin bisa masuk ke dalam syurga, kecuali mereka-mereka yang tidak mau menerima dakwah nabi, tidak mau menerima nasihat, wejangan, arahan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwati fillah yarakumullah yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah taala sedikit tersisa faedah dari apa yang disebutkan oleh al-musannif, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.